Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan dokter dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu ila yawmin qiyamah wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Lalu kata Allah SWT mengakhiri, di akhir ayatnya adalah, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk itu semua, maka kita mari bekali hidup ini dengan benar, sesuai dengan cahaya yang Allah tunjuki kepada kita sekalian. Bahasan kita pada malam harinya adalah berkenaan dengan hadis urutan ke-24, menurut apa yang diurutkan oleh beliau, Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hadisnya adalah, yang benar adalah tadi tentang masalah keutamaan sholat, keutamaan Jumat, dan Ramadan. Jadi ada tiga masalah, rekan-rekan, dalam apa yang akan kita ambil dan kita pelajari pada malam hari ini, adalah bahwa sholat, kemudian Jumat, kemudian Ramadan, semua ini adalah utama bagi kita yang harus kita mampu bergegas mengambil peluangnya. Sebagaimana biasa, beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan hanya satu hadis saja. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga oleh Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu, tidak perlu kita bahas takhrijnya, karena Ahlu Sunnah Al-Jamaah telah menyepakati bahwa Muslim apabila meriwayatkan suatu hadis, maka hadisnya sahih, dan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh beliau. Maksud daripada takhrij adalah sampainya kita pada suatu derajat atau keyakinan tentang derajat hadis, bahwa hadis itu adalah sahih. Jadi jika sudah sahih, maka berikutnya adalah fadlun. Dan terpenting bagi kita adalah hadis ini adalah sudah sahih dan akurat, dan kita bisa temukan di dalam Sahih Muslim nomor 574 diantaranya. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams. As-salawatul khams adalah maksudnya sholat lima, atau sholat yang lima. Yang dimaksud dengan sholat yang lima itu adalah sholat lima waktu. Dan yang dimaksud dengan sholat lima waktu adalah sholat fardu. Karena sholat yang difardukan oleh Allah kepada kita adalah dari 50 kemudian sampai diperas menjadi 5, dan 5 nilainya sama dengan 50. Dan ini adalah yang wajib, dan dia adalah rukun Islam. Selain itu sunnah, fadlun, tetapi yang 5 ini adalah pokok, dan dia adalah rukun dalam keislaman. Jadi sekali lagi, as-salawatu maksudnya adalah as-salawat, karena dia jamak, awalnya adalah salatun, kemudian salatani, kemudian salawat. Al-khamsu, karena as-salat itu adalah mu'annas, maka al-khamsu adalah bilangan, maka bilangan ini adalah menjadi kebalikan. Berarti kalau salatnya mu'annas, maka khamsnya adalah harus muzakkar. Maka dari itu, as-salawatu al-khamsu. Berarti, rekan-rekan tadi, manapun Anda berada, as-salawatul khams artinya adalah sholat yang lima waktu, atau sholat fardu. Kata beliau, sholat lima waktu. Kemudian, wal-jum'atu ilal jumu'ati. Al-Jum'ah. Al-Jum'ah itu adalah nama dari nama-nama hari. Dan hari ini adalah mempunyai nilai dan keutamaan yang sangat tinggi. Lebih baik daripada hari-hari yang lain, ataupun lebih unggul dari yang lain, dan lebih utama dari hari-hari yang lain. Betapapun, garis bawahi, wahai rekan data dimanapun Anda berada, Jumu'at ini di kita yang notabene lingkungannya, komunitasnya, mayoritasnya adalah muslimun, Jumat ini belum dijunjung tinggi sebagaimana menjunjung tinggi Ahad dan Sabtu. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, yang dimaksud Jumat itu adalah hari. Yaitu hari dari tujuh. Kita tahu bahwa Jumat adalah hari yang ke-5. Atau hari yang ke-6 ya. Karena yang pertama adalah Ahad, yang kedua adalah Isnain, yang ketiga adalah As-Sulasa, yang keempat adalah Arbi'a, yang kelima adalah Al-Khamis, dan yang ketujuh adalah yang keenam adalah Al-Jum'ah, yang ketujuh adalah As-Sabtu. Semua itu digunakan oleh kita kecuali Ahad. Begitu datang hari Ahad, kita menggunakan dengan istilah Minggos. Minggos itu hari kebaktian. Semestinya kita menggunakan Jumat. Jadi Senin atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur. Jumat libur, kemudian Sabtu dan Ahad. Sabtu adalah harinya Yahudi, kemudian Ahad adalah harinya Nasrani. Dan ini adalah nanti kita ketahui bahwa demikian Rasul memposisikan hari itu. Kata beliau, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dan ini menunjukkan bahwa hitungan kita dalam pekan itu menggunakan Jum'ah, bukan menggunakan Ahad sebetulnya. Jum'at ke Jum'at. Kalau orang kan minggu ke minggu, betul tidak? Kalau dalam sunnah Rasul mestinya menggunakan Jum'at ke Jum'at. Maksudnya sholat Jum'at. Dan disebut Jum'at adalah karena kaum muslimin berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Masjid Jami' untuk melakukan sholat Al-Jum'ah. Maka dari itu hari itu dinamakan hari Jum'ah. Hari-hari itu mempunyai makna. Hari Ahad, hari pertama, Isnin, hari kedua, hari Sulasa, hari ketiga. Arbi'a, hari keempat. Kemudian Al-Khamis, hari kelima. Al-Jum'ah, hari gimana kita berkumpul. As-Sabtu, hari di mana Allah terakhir mengakhiri penciptaan alam semesta ini. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, hari Jumat ini adalah mempunyai makna dan keunggulan. Sayangnya, seperti yang saya katakan tadi, Jumat ini belum dijunjung tinggi. Malah, maaf bahwa tidak sedikit dari instansi yang justru menghidupkan pada pagi Jumat itu dengan senam. Ya. Senam pagi, lalu setelah berkeringat, lalu ikut dalam khutbah Jumat, lalu bercampur antara keringat dan capek, lalu kemudian khotibnya juga liriknya adalah analisa atau membuat ngantuk. Sehingga Jumat ini kurang bermakna. Padahal Jumat itu kata Rasul adalah termasuk 1/3 dari hadis yang utama ini. Oke. Silakan saat kembali disampaikan. Ya. Bismillah. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali kita masuk kepada pemahaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad juga yang lainnya. Tadi sudah kita bahas bahwa sholat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, dan sekarang saya ingin sampaikan, wa ramadhanu ila ramadhan. Maksudnya Ramadan ke Ramadan. Ramadan itu adalah nama bulan dari 12 bulan yang namanya sudah kita kenal, tetapi tidak diamalkan. Kita lebih cenderung menggunakan penanggalan bulan Miladi atau Masihi. Dan itu adalah bulannya Nasara. Bukan bulannya kaum muslimin. Bulan kaum muslimin adalah bulan seperti ini, Ramadan. Yang pertama adalah Muharram, kemudian yang kedua adalah Safar, yang ketiga adalah Rabi'ul Awal, yang keempat adalah Rabi'ul Tsani, berikutnya adalah Jumadi Al-Ula, Jumada Tsaniyah, berikutnya adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Syawal, kemudian Zulqa'idah, kemudian Zulhijjah. Sekarang kita masih dalam keadaan Zulqa'idah, dan sebentar lagi adalah Zulhijjah, yaitu pada terjadinya Idul Adha. Rekan rata dimanapun Anda berada, Ramadan adalah nama bulan. Tetapi dia secara makna, maknanya adalah punya beberapa makna. Artinya, salah satu diantaranya adalah bahwa suatu bulan, kata orang jahiliyah waktu itu, yang keadaannya adalah sangat panas. Sehingga matahari itu demikian membakar terhadap padang pasir itu, sehingga begitu panasnya, sehingga dia adalah menjadi mengeras, dan bahkan kalau kita saksikan sampai dengan sekarang, itu adalah padang pasir di bagian-bagian yang belum terinjak oleh kaki manusia, itu adalah warnanya bisa menjadi hitam. Ramadan adalah panas membakar, itu adalah makna dari kata itu. Nah, yang dimaksud di sini Ramadan adalah bulan. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Apa yang kata Rasulullah SAW? Kata beliau adalah mukaffiratun. Mukaffirat artinya adalah jamak dari mukaffiratun. Mukaffirat artinya adalah penghapus. Berarti dia menghapus. Sholat lima waktu menghapus. Sholat Jumat menghapus. Bulan Ramadan menghapus. Ma bainahunna. Apa-apa yang ada di antara keduanya. Idza. Ini syaratnya. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Idza, syaratnya adalah ijtunibatil kabair. Jika dosa-dosa besar itu dihindari, dijauhi. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis ini sangat agung. Hadis ini adalah memberikan berita kepada kita agar kita bisa bergegas memanfaatkan keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan karena itu, maka boleh dicatat oleh rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita boleh mendapatkan pelajaran dari hadis ini tidak kurang dari 6. Yang pertama adalah bahwa perkara yang tersebut dalam hadis ini, yaitu tadi sholat 5 waktu, Jum'ah, kemudian Ramadan, itu adalah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, maka semestinya setiap kita adalah menghormatinya, mengamalkannya, bahkan bergegas untuk benar-benar mencamkan dan menegakkan apa yang menjadi kemestian di dalam 3 perkara itu. Misalnya, salat. Salat itu adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Karena betapa tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi akidah bahwa salat adalah pembatas antara muslim dan kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan dan perjanjian antara kita, seorang laki-laki, seorang muslim, dengan mereka orang-orang kafir adalah as-salah. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah menjadi orang yang kafir, keluar dari Islam, murtad dari Islam. Bahkan sholat ini adalah menjadi tiang Islam. Kata Rasulullah SAW, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Berarti salat adalah tiang daripada al-Islam. Siapa yang tidak menegakkan salat itu sendiri, berarti dia seolah Islamnya tidak bertiang, atau rapuh, atau runtuh. Bahkan salat ini adalah akan menjadi benar jika kita mencontoh Rasul. Kata Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bahkan salat pun adalah mempunyai akses terhadap perilaku, terhadap akhlak, terhadap moralitas, terhadap kepekaan kita terhadap lingkungan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, contoh dari sholat saja adalah barangkali kita akan bisa mengambil pelajaran yang besar karena demikian tingginya kedudukan sholat ini. Tentang al-Jum'ah juga demikian. Betapa tidak tingginya adalah sholat Jumat ini adalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang menjelaskan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang besar. Kata Rasulullah SAW, di dalam hadis bahwa nahnul akhiruna sabiqun, kita adalah orang atau kaum atau umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang terdahulu. Kita terakhir datangnya, tetapi terdahulu pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Baida annahum utu alkitaba min qablina, summa hadza yaumuhum alladzi furida alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allah fannasu lana fihi tab'un alyahud ghadan wan nasara ba'da ghadin. Kata Rasul dalam hadis ini menjelaskan bahwa hari ini adalah untuk kita Jumat, besok adalah untuk Yahudi berarti hari Sabtu, dan Nasara ba'da ghadin setelah besok berarti lusa yaitu Ahad. Jadi rekan atau dimanapun Anda berada, menurut Rasul bahwa hari Ahad itu adalah hari Nasara, hari Sabtu itu adalah hari Yahudi, dan hari Jumat adalah hari umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian semestinya kita menyadari bahwa Jumat ini adalah saat ini yang sesungguhnya semestinya diagungkan ataupun dijadikan Id dan hari raya setiap pekan oleh kaum muslimin, ternyata belum melakukannya. Bahkan hari Jumat itu adalah sangat besar di dalam hadis Rasul, bahwa diantaranya adalah ma tala'at asy-syamsu wa la gharabat 'ala yaumin khairun min yaumil jum'ah, bahwa matahari itu adalah tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari di mana yang terbaiknya itu adalah terbit dan terbenam pada hari Jumat, menunjukkan bahwa hari Jumat adalah sungguh merupakan hari yang sangat bermakna sekali. Tentang Ramadan, Ramadan adalah termasuk Sayyidus Syuhur, bulan yang menjadi tuan bagi bulan-bulan yang lain. Betapa tidak, dia adalah di dalamnya terdapat rahmah, di dalamnya terdapat maghfirah, di dalamnya terdapat itqun minan nar, di dalamnya terdapat ta'ah terhadap taqwa, bahkan di dalamnya terdapat ta'awun alal birri wa taqwa, di dalamnya terdapat sosial, di mana kaum muslimin tidak membedakan yang miskin, yang kaya, semuanya adalah berbahagia bersama, ada keseimbangan sosial, dan itu adalah hidup pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka tiga perkara ini adalah memang betul-betul mempunyai suatu kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu maka fahami betul dengan baik bagi kita sekalian tentang perkara ini. Betapapun kalau kita kaji, tiga perkara ini adalah kita semua kayanya masih banyak cacatnya. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah rekan-rekan sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian sempurna sayangnya kepada kita sekalian. Bayangkan setiap hari kita dicuci 5 kali. Dari mulai bangun tidur dicuci. Padahal kita barangkali kata orang belum berbuat dosa kan, tapi oleh Allah dicuci dengan dihapus dosanya dengan subuh. Lalu kita hidup sampai zuhur. Banyak dosa barangkali yang sudah kita lakukan, oleh Allah diberi kesempatan untuk menghapus dosa dengan zuhur. Dari zuhur sampai asar barangkali berdosa, diberi kesempatan untuk menghapus dosa dengan asar. Demikian juga maghrib, demikian isya. Sebelum tidur Allah cuci dosa kita. Dan ini betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian Jumat, demikian juga Ramadan, dan semua itu adalah perlambang bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang dan sangat sayang terhadap hambanya. Maka dari itu gunakanlah kasih sayang Allah ini untuk kita raih dengan sesungguhnya. Dalam hadis ini juga adalah dapat kita ambil pelajaran bahwa dosa itu ada dua. Ada dosa yang disebut dengan dosa kecil, ada dosa yang kemudian disebut dengan dosa besar. Agar kita tahu mana dosa kecil dan mana dosa besar, kata para ulama adalah di antara pembedanya bahwa kalau disebut dosa besar karena dia mempunyai konsekuensi had di dunia dan azab dengan api neraka di hari akhir. Misalnya kalau mencuri, maka dipotong tangannya. Dan di hari akhirat adalah juga terancam dengan neraka. Kalau misalnya berzina, maka dia harus dirajam, dan seterusnya. Itu berarti adalah dosa-dosa besar. Sementara dosa kecil adalah yang tidak mempunyai konsekuensi hudud seperti tadi. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa dosa kecil itu adalah jika berkenaan dengan media. Tapi kalau dosa besar itu berkenaan dengan masalah target. Misalnya, kalau zina. Zina dosa besar, tetapi media zina dosa kecil. Jadi kalau ada perkara yang menjadi alat dan jembatan menuju tertunainya zina, dia adalah perbuatan dosa, tetapi dosanya nilainya kecil jika dibanding dengan perbuatan zina yang sesungguhnya. Itu adalah perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Rekan-rekan di mana-mana berada, hadis ini juga bisa kita sarikan pelajaran penting bahwa sesungguhnya ternyata perbuatan yang soleh atau kebajikan itu akan bisa menghapus dan menghilangkan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Bahwa kebajikan itu akan menghapus, akan membuat pergi as-sayyiat, yaitu kejelekan. Oleh karena itu, jika kejelekan kita ingin pergi, ingin terhapus dari kita, ingin bebas dari diri kita, maka perbanyaklah berbuat kebajikan. Bahkan, jika kita mampu memanage diri, mengendalikan diri dalam melakukan ataupun untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang ternilai dosa besar, itu pun adalah akan membuat kita dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapus dari kalian kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, siapa yang merasa dirinya punya salah dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat, dan itu antara lain adalah dengan menggunakan dan memperbanyak perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang saleh. Setiap perbuatan kebajikan akan menghapus kesalahan dalam diri kita. Contoh, misalnya kata Rasulullah SAW, ketika kita akan pergi dan pulang menuju ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, bahwa kata Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya, bahwa langkah-langkah kita itu dihitung, tidak sia-sia begitu saja. Setiap langkah Allah akan berikan pada kita tiga perkara. Di antaranya adalah wahuttat anha bih atau uhtat biha khotiyah, bahwa Allah akan hapus dari kita ini adalah satu kesalahan. Wa kutibat lahu biha hasanah, dan kemudian dicatat sebagai satu kebajikan, bahkan dia adalah warufi'a lahu biha darajah, dia ditingkatkan derajatnya satu derajat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali bahwa jika kita berbuat kebajikan, antara lain adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, maka kita akan dihapus dosanya. Berikutnya adalah bahwa ternyata pelajaran yang kita ambil dari hadis ini bahwa amalan itu satu sama lain tidak satu derajat. Ada yang mempunyai derajat yang tinggi, ada yang mempunyai derajat yang biasa, ada yang mempunyai derajat yang termasuknya rendah. Nah, jika kita mempunyai suatu kemauan yang tinggi, yang keras untuk mendapatkan al-firdausul a'la, yaitu surga yang sangat tinggi derajatnya, maka tentu daya beli kita juga adalah harus tinggi. Dan berarti amalan sholat yang kita lakukan juga adalah harus bukan saja banyak, tetapi juga adalah harus berkualitas. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali bahwa amalan itu adalah satu sama lain tidak sama, dan kita adalah harus wujudkan amalan-amalan yang mempunyai makna yang unggul, yang mempunyai makna yang besar dan tinggi. Seperti tadi saya katakan bahwa amalan itu adalah bertingkat-tingkat. Kata Rasulullah SAW, "Wadhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah." Puncak daripada amalan sholat itu semua adalah al-jihad. Menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang di bawah daripada itu. Dan ini menunjukkan bahwa amalan itu tidak satu derajat, tetapi beberapa derajat. Dan karena itu, maka ini adalah harus kita pahami dan kita berpandai untuk bisa mengamalkannya. Dalam hadis yang lain, misalnya, kata Rasul, "A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq." Bahwa tertinggi dalam amalan iman itu adalah pernyataan kita la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan berbagai perkara yang membuat luka pada kaum muslimin dari jalanan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, terakhir yang kita harus serap daripada hadis ini adalah bahwa ternyata hikmah dari ibadah-ibadah ini tidak sedikit. Dan ini adalah bisa barangkali kita rincikan dalam pertemuan-pertemuan tersendiri. Apa hikmah sholat misalnya? Apa hikmahnya Jumat? Dan apa hikmahnya Ramadan? Dan ini adalah bisa kita selami, bisa kita renungkan, bisa kita dalami untuk berikutnya adalah menjadi warna bagi kehidupan kita sekalian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa hadis ini betapapun pendek, bahkan kalau mampu, kalau bisa, saya anjurkan untuk bisa menghafalnya karena pendek. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams. Wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ilal ramadhan. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Bahwa hadis ini adalah pendek dan maknanya adalah sangat tinggi, sehingga akan memberikan warna dan pedoman untuk kita, sehingga kita mudah-mudahan selalu terpedomani dengan hadis ini, sehingga selalu hidup kita berkualitas, karena sholat kita adalah harus berkualitas. Kalau tidak, mana bagaimana bisa akan berperan menghapus dosa. Kalau sholatnya adalah justru misalnya dia sholat, tetapi sholatnya tidak khusyuk, atau dia sholat, tetapi dia tidak paham apa yang dibaca, atau dia sholat tapi mengakhirkan waktunya, maka ini adalah sholat yang tidak berkualitas. Oleh karena itu ini adalah perlu pembahasan tersendiri. Dan karena itu sholat ini saja mempunyai beberapa tinjauan-tinjauan akidah, tinjauan ibadah, tinjauan akhlak, bahkan tinjauan-tinjauan seperti misalnya sosial, kesehatan, dan sebagainya. Ini adalah memerlukan pendalaman secara tersendiri. Mudah-mudahan setiap kita memahami dengan baik hadis ini dan menjadikan baik kita sebagai pedoman. Dan Anda masih mendengarkan kajian hadis ke-24 tentang keutamaan sholat, keutamaan Jumat dan Ramadan bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi'i, Mudir Pesantren Al-Itisom Karawang dan juga pimpinan An-Najat. Bersama rekan Firman Hakim dan juga saya, Yudi Darmawan, di SMS sudah cukup banyak yang bergabung. Di antaranya ada pertanyaan Ustadz dari rekan data, apakah benar hari kiamat nanti akan jatuh pada hari Jumat Ustadz ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Pak Rizal di Ciang Sana. Saya mau bertanya Ustadz, ini agak panjang pertanyaannya. Saya baru belajar sholat berjamaah nih Ustadz ya. Jadi kalau sholat isya ya, isya berjamaah di masjid, waktu rokat 1 dan 2 saya baca Al-Fatihahnya bareng sama imam, atau setelah imam baca Al-Fatihah baru saya baca Al-Fatihah Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah, terus setelah baca Al-Fatihah saya baca surat apa lagi Ustadz? Kalau rokaat yang ketiga dan keempat saya baca Al-Fatihah saja atau sama dengan surat yang lain Ustadz? Terus kalau sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat isya saya baca Al-Fatihah saja atau surat lain? Bagaimana? Ini karena saya baru belajar sholat berjamaah dari Pak Rizal di Ciang Sana. Baik, di line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Damin di Tanjung Priok. Pak Damin di Tanjung Priok, sehat ya Pak ya? Silakan Pak Damin langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau nanya mengenai perbedaan di dalam masalah sholat ini Ustaz. Oke. Yang pertama dari masalah niat yang kita lakukan. Yang kedua mengenai kunut Ustaz. Oke. Ternyata pernah baca hadis dari Anas bahwa Rasulullah selalu membaca kunut saat sholat subuh hingga wafat. Benar ada hadis begitu Ustaz? Ya. Oke. Sudah gitu. Baik. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Damin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon di 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah. Di? Cikarang. Di Cikarang. Oke, silakan. Ini Ustaz, saya mau tanya. Kalau mau sholat sunat apa perlu komat enggak? Ada lagi, Bu? Udah itu aja. Oke, okay, baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jawabannya ya, Ustaz. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan pelajaran kita sungguhnya ya, yaitu masalah hari Jumat. Apakah hari kiamat terjadi hari Jumat gitu kan? Betul, hadisnya adalah masyhur diriwayatkan oleh banyak para ulama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wala taqumus saah illa yaumal jumat, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadinya itu adalah pada hari Jumat. Oleh karena itu, kalau mendekat pada hari Jumat, itu mestinya siap kita ketar-ketir ya. Ya. Karena imma kita manfaatkan pada perkara yang manfaat, sehingga kita kalau mati dan bukan husnul khotimah, wa imma kita adalah harus ingat bahwa karena hari Jumat itu adalah hari mungkin terjadinya hari kiamat, dan itu adalah bisa terjadi tiba-tiba, maka kita hendaknya bersiap-siap. Okay. Jadi demikian yang pertama. Jadi benar Sat ya? Iya. Tapi afwan Sat, saya potong lagi, bagaimana seharusnya kita bersikap seorang muslim ketika sekarang ini sedang heboh kiamat 2012 Sat, dari suku Maya, dan ada film yang sekarang bahkan. Silakan. Bagi kita setiap muslim, setiap mukmin, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak patut untuk menggubris, melirik, mencondongkan telinga kita, simpatik, percaya, yakin, ataupun membenarkan apa saja yang berkenaan dengan ramalan. Ya. Karena apa? Kata Allah SWT, jangankan hari kiamat. Gitu. Tentang apa yang kita dapatkan hari esok saja, itu ghaib. Okay. Wa mata dinafsun madza taksibu ghada. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu raih besok. Besok itu kan besok dekat, besok lusa, besok jauh. Apalagi dengan hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu adalah termasuk ghaib. Dan itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu rahasia tentang jadwalnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tahun 2010, 2011, 2012, 2025. Mungkin dia adalah orang yang dusta. Mungkin orang yang mengada-ada. Atau mungkin dia adalah orang yang merupakan pengakuan jelmaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah tidak benar. Oke. Okay. Baik, pertanyaan kedua saat ini baru belajar soal jamaah, silakan. Penting ya, dan barakallahu fiik, bahwa al-akh yang bertanya ini, katanya saya baru belajar tentang sholat, dan itu adalah keterusterangan yang terpuji. Lalu setiap kita harus mengambil pelajaran, setelah kita tahu bahwa kita punya kekurangan, jangan ragu, jangan bimbang, bertanyalah. Karena kewajiban kita adalah mencari ilmu, dan pintu ilmu itu adalah dengan antara lain bertanya. Nah, berkenaan dengan masalah pertanyaannya, bahwa kalau misalnya kita masuk dalam jamaah, apakah kita membaca Al-Fatihahnya seperti apa dan suratnya seperti apa? Kalau kita lihat pada sikap masyayikh ataupun para ulama yang juga hidup pada masa sekarang dan sekarang sudah meninggal, bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun, dan jika kita masuk pada suatu jamaah kemudian kita itu adalah tertinggal pembacaan surat Al-Fatihahnya, maka kemudian kita sempat menemukan ruku saja, maka kita sudah termasuk satu rakaat bersama imam. Tapi kalau seandainya kita masih menemukan bersama imam surat Al-Fatihah, maka kita membaca Al-Fatihahnya sejenak setelah kita amin. Setelah kita mengucapkan amin, maka saat itu langsung kita membaca Al-Fatihah dan kemudian mendengarkan kembali bacaan imam tentang surat. Adapun tentang rakaat ketiga dan keempat, ataupun rakaat ketiga, maka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Oke. Nah itu ada tentang, juga tentang masalah sholat sunnah. Sholat sunnah juga demikian, jadi kalau sholat sunnah itu adalah tentu dua rakaat, maka rakaat satu dan dua itu membaca surat selain atau setelah membaca Al-Fatihah. Demikian. Berikutnya pertanyaan dari rekan dakta di line telepon tadi Seth, dari Pak Damin, perbedaan sholat dan dari segi niat dan juga kunutnya Seth. Ya, perlu diketahui oleh kita semua rekan dakta dimanapun Anda berada bahwa memang betul satu sisi tinjauan tentang sholat adalah terkategorikan masalah khilafiyah. Oleh karena itu wajar saja jika terjadi banyak perbedaan pendapat ataupun perbedaan ijtihad tentang masalah sholat. Nah, tentang apa yang ditanyakan adalah ada yang kemudian kita harus sikapi. Bagaimana dengan melafadzkan niat? Misalnya, nawaitu usolli, fardhu dzuhri, fardhu subhi. Kemudian ada kata-kata mustaqbilal qiblah. Ada mungkin sampai dengan adaan atau qodoan. Lillahi ta'ala, lalu kemudian Allahu Akbar. Maka seperti itu adalah bahwa kalau dipastikan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu adalah tidak akan ditemui oleh kita. Kalau kita mengacu pada kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, maka tidak akan ditemukan riwayat walaupun lemah. Walaupun riwayat itu lemah, bahwa Rasul mencontohkan pada kita untuk bahwa salat itu diawali dengan talaffuz, melafadzkan niat usalli, usalli, usalli, itu tidak ada. Jadi jangan ragu, Pak, bahwa itu bukan terkategori pada masalah khilafiyah, tetapi dia adalah terkategori pada masalah muhdas. Muhdas itu adalah perkara yang baru. Dulu Rasul tidak pernah melakukannya, dulu Rasul tidak pernah mengajarkannya ataupun melakukannya, lalu tiba-tiba sekarang ada orang yang mengatakan mengakunya umat Rasul, kemudian melakukan suatu pembaharuan atau mengada-ada bahwa usolli bagian dari sholat, dan itu adalah muhdas atau bid'ah. Adapun yang kedua, tentang masalah kunut. Masalah kunut adalah betul terjadi khilaf, dan di dalam kitab-kitab tentang masalah fikih itu adalah akan ditemui, tidak akan pernah bisa kita hapus bahkan sampai dengan hari kiamat. Akan tetapi yang harus kita ikuti adalah faham yang benar. Walaupun perbedaan ada, walaupun perselisihan itu ada, bagi kita seorang muslim hendaknya pandai menapakkan kaki itu pada yang benar. Benar itu sendiri adalah patokannya adalah sesuatu dalil yang dia adalah sahih, bukan saja dalil. Dalil itu ada dua, ada dalil yang sahih, yaitu ada dalil juga yang tidak sahih. Bahkan yang sahih saja ada dua. Ada dalil yang sahih yang ma'mul, berarti yang dikerjakan. Ada dalil sahih tapi ghairu ma'mul, tidak dikerjakan. Misalnya adalah apa yang disebut dengan mansukh. Mansukh itu adalah sudah terhapus. Mungkin hukumnya sudah terhapus, berarti tidak dikerjakan lagi. Jadi rekan-rekan dimanapun Anda berada, tentang masalah kunut, dan tadi disebut tentang masalah subuh, bahwa Rasul yang benar adalah Rasul itu melakukan kunut, betul. Tetapi kunut itu adalah di sepanjang waktu-waktu sholat. Lima waktu sholat itu Rasul kunut. Dan itu adalah berlangsung selama satu bulan. Tidak dua bulan, tidak tiga bulan, tidak setahun, tidak sepuluh tahun. Rasul hanya melakukannya adalah hanya satu bulan. Di setiap waktu sholat. Jadi kalau sekarang adalah pada waktu subuh saja, itu marjuh, itu adalah berlandaskan pada hadis yang dhaif atau mempunyai takwil yang tidak tepat sesuai dengan yang semestinya. Seperti misalnya, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, dan itu adalah syarahnya Sahih Bukhari, kata beliau bahwa ketika menjelaskan, La yazalu ar-rasulu yaqnutu hatta faraqad dunya, bahwa Rasul itu senantiasa melakukan kunut sampai dengan berpisah dari dunia, kata beliau rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah tulul qiyam, panjang berdirinya. Jadi kunut yang dimaksud dalam subuh itu, apabila kita sholat subuh, maka panjang bacaannya karena berdirinya lama, gitu kan. Bukan kemudian membaca doa kunut. Karena para rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau saja kunut itu dilakukan dawam oleh Rasul, mesti dong kita akan menemukan riwayat-riwayat khusus tentang doa kunut subuh itu ini, gitu. Tetapi yang kita temukan itu adalah doa kunut witir. Kunut untuk bagian dari sholat malam, bukan untuk subuh. Nah, oleh karena itu, maka ini yang harus kita pegang, bahwa tidak mesti kunut dan tidak diajarkan kunut selalu setiap subuh, kecuali dalam kondisi kunut nazilah. Demikian. Oke, berikutnya ada pertanyaan kembali tadi disampaikan oleh hamba Allah mengenai sholat sunnah, apakah dengan menggunakan azan juga? Iya, qomat ya. Qomat, maaf. Sholat sunnah tidak ada qomat. Jadi, iqamah itu adalah untuk sholat fardu, dan azan pun adalah untuk sholat fardu. Nah, adapun sholat sunnah tidak ada azan, tidak ada iqamah. Bahkan dia mutlak selama waktu itu adalah bukan dalam waktu-waktu yang terlarang, langsung melakukan sholat dan tanpa harus menunggu iqamah atau azan. Demikian. Oke, baik, di SMS ya, di 0815 11 107 107, Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Yani di Cakung, Ustaz. Ada ungkapan, setiap amalan manusia baik atau buruk walaupun sebesar biji zarah pasti akan mendapatkan balasannya saat di akhirat nanti, Ustaz. Pertanyaannya, apakah manusia akan masuk neraka terlebih dulu untuk mendapatkan balasan akan dosanya sebelum masuk surga? Kemudian juga ada Pak Zigit Sigit ya di Cakung. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang meninggalkan salat berjamaah sedangkan orangnya tidak memiliki uzur ya? Baik, kita akan kembali menyapa rekan Dakta di line telepon ya di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu. Maaf, dengan siapa? Bu Yani. Ibu Yani. Ya. Di Tambun, silakan Bu. Kalau sholat haji itu yang 11, 22, yang terakhir 1 rakaat kita. Gimana? Terus? Gimana Bu? Diulang Bu? Putus-putus? Sholat tahajud. Ya. Ya, 11 rakaat itu. Ya. Dan 22 yang terakhirnya 1 rakaat. Ya. Nah, 1 rakaat itu bacaan suratnya apa? Ya. Baca ya. Suratnya apa? Bacaan suratnya apa gitu? Oh gitu. Oke. Okay. Yeah. Udah itu aja Bu. Oke. Baik. Terima kasih Ibu sudah bergabung di line telepon. Satu lagi Mas Firman. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Pak Karisma di Tambun. Pak Karisma di Tambun, silakan Bapak. Ya, ini ada sebuah ungkapan yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri kita. Itu hadis atau apa Dad? Kalau misalnya hadis, apa derajat hadis itu? Ya. Yang kedua Dad, kalau kita mau berangkat haji, apa ada ritual-ritual khusus sebelum berangkat? Misalnya ada sebuah laun putih terus diinjak untuk bisa apa? Laun yang panjang terus sampai ke kendaraan gitu. Ya itu Dad. Iya. Mohon penjelasan Dad. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda rekan Dakta sudah bergabung ya. Ada Ibu Yani dan juga Pak Karisma, juga ada Anda di SMS ya. Kita akan menanggapi nanti Ustaz setelah yang berikut ini. Baik, kita akan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari rekan Dakta yang bergabung. Ada Pak Sigit di Cakung tadi bertanya bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat berjamaah sedangkan tidak memiliki uzur. Kemudian juga ada dari Ibu Yani di Cakung, ini mengenai manusia yang akan masuk neraka terlebih dulu untuk mendapatkan balasan akan dosanya sebelum masuk surga. Silakan tanggapannya Ustaz. Ya. Tentang yang pertama tadi ya, bahwa ya, apabila orang itu sebelum masuk surga, apakah dia masuk neraka terlebih dahulu gitu ya. Memang Rasul bersabda pada kita, kata beliau, man husiba udziba. Barang siapa yang mengalami hisab, berarti dia akan diazab. Ya. Nah, azabnya itu tergantung dari amalan dia ketika di dunia kan. Nah, oleh karena itu kita tinggal pilih yang mana gitu kan, mau daftar yang mana. Mau yang dihisab atau mau yang diazab dulu atau mau langsung tol masuk surga gitu kan. Masalahnya adalah kalau mau langsung masuk surga, kuotanya terbatas. Kuotanya itu adalah kata Rasul hanya 70 ribu orang saja. Jadi yadkhulu min ummati 70 alfan ila jannah bi ghairi hisabin wala azab, kata Rasul akan masuk ke dalam surga dari umatku 70 ribu orang tanpa hisab dan tanpa diazab. Ya. Berarti langsung masuk tol kan? Kuotanya 70 ribu saja tuh. Kemudian kalau kita tidak bisa masuk dalam kuota itu karena kita mungkin tidak sesuai dengan kriterianya, misalnya adalah karena kita minta diruqyah misalnya, atau kita kurang bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung sesungguhnya kepada Allah dalam berbagai hal, maka kita bisa ke kuota berikutnya. Nah, kuota berikutnya itu berarti bisa memungkinkan dia dihisab dan bisa memungkinkan dia juga diazab. Nah, kalau dosa kita adalah dosa kecil, mudah-mudahan Allah akan hapus dosa-dosa itu dengan banyaknya berbuat amal saleh. Tapi kalau dosanya dosa besar, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada kita untuk mengampuni dosa kita itu lalu kita masuk ke dalam surga. Tetapi intinya adalah bahwa orang yang masuk ke dalam neraka kemudian dalam surga itu adalah memungkinkan adanya. Hanya tentu setiap kita hendaknya jangan berangan-angan lah masuk ke dalam neraka ya. Karena kalau neraka itu adalah panasnya 70 kali panasnya dunia. Nah kalau katanya panas dunia itu di matahari 5.000 atau 6.000 derajat, nah kali 70 berapa? Nah sedangkan yang kita pakai adalah berapa gitu kan? Nah itu tinggal kita latihan aja di kompor gas gitu kan? Apakah kebal tidak? Nah kalau tidak maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada azab Allah. Dan karenanya kita antisipasi dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Oke. Okay. Tentang meninggalkan sholat berjamaah. Iya. Yeah. Sesungguhnya yang benar adalah harus dibedakan bahwa sholat berjamaah itu ada dua tinjauan. Dari sisi keutamaan dan dari sisi hukum. Kalau yang umum biasanya difahami oleh masyarakat, terkadang keutamaan sholat berjamaah itu dijadikan sebagai landasan hukum. Padahal ada hadis lain yang memberikan penekanan. Misalnya, kata Rasulullah SAW, atau mungkin saya jelaskan dulu, keutamaan sholat berjamaah itu misalnya adalah bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada 27 derajat daripada dia sholat sendirian. Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fadli bisab'in wa isyrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Itu keutamaan. Nah, sedangkan nas yang lain memberikan satu tendensi penekanan bahwa hukum berjamaah itu wajib adalah seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtatibu fayahtubu thumma amuru bisalah. Aku berkeinginan untuk memerintahkan agar mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku akan perintahkan seseorang untuk melakukan sholat sebagai perwakilan dariku. Kemudian summa ukhalifu ila rijalin. Kemudian kata Rasul bahwa aku akan pergi bersama sekelompok orang. Tentu pada zaman Rasul kan para sahabat. La yashaduna shalah. Lalu mau kemana? Mau melihat, mendatangi, ngontrok kalau bahasa kita sekarang. Orang-orang yang tidak hadir menuju sholat berjamaah. Apa hukumannya? Kata Rasul, fa'uharriku alaihim buyutahum binar. Aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Bayangkan rekan-rekan tadi mana pun Anda berada bahwa orang yang menyepelekan sholat berjamaah oleh Rasul itu sampai sholat Rasul status sebagai imam itu akan dipercayakan pada orang. Kemudian Rasul akan pergi bersama jamaah dan sahabat yang lain mencari siapa orang yang tidak sholat berjamaah lalu akan dibakar rumahnya oleh api. Menunjukkan bahwa ini adalah penekanan yang sangat tegas dan artinya adalah bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Itu adalah tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, jangan disepelekan, jangan ditinggalkan. Karena orang yang atau laki-laki yang sholat berjamaahnya di rumah berarti dia wanita. Karena kata Rasul, sholatur rajuli fi baitihi illal maktubah. Sholat seorang laki-laki, sholat seorang laki-laki itu di rumah kata Rasul, kecuali yang fardu. Jadi kalau sholat sunnah itu di rumah, tapi kalau sholat fardu di masjid. Itu laki-laki. Nah, kalau wanita sebaliknya. Kata Rasul, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu larang, jangan kamu halangi wanita yang ingin berizin minta sholat di masjid. Berarti jangan larang. Berarti kalau hukum asalnya wanita itu sholatnya di masjid, di rumah, bukan di masjid. Nah, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, berarti kan sama dengan ibu-ibu. Ya kan? Nah, begitu. Jadi, sholat laki-laki adalah bersama laki-laki di masjid. Sholatnya wanita adalah di rumah. Tapi kalau wanita ingin ke masjid, jangan dilarang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang masalah sholat berjamaah. Kalau bukan di masjid, tapi di kantor, misalnya berjamaah juga, itu gimana, Sat? Ya, berarti dia dalam satu... Di basement gitu, misalnya. Ya, berarti kan ada musola gitu kan, untuk disediakan untuk itu. Itu termasuk, insya Allah. Bisa, ya. Termasuk dalam kategori itu. Demikian. Oke. Okay. Baik, Ibu Yani di Tambun saat mengenai sholat tahajud. Ya, sholat 11 rakaat, ya. Lalu 1 rakaat itu adalah witir. Apa yang dibaca dalam witir itu? Nah, kalau witir kita 3 rakaat, Rasul memberikan petunjuk. Yang pertama adalah rakaat pertama dengan membaca al-a'la. Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga membaca kul huwallahu ahad. Nah, kalau kita hanya misalnya memilih sholat witirnya 1 rakaat, boleh baca al-a'la, boleh baca al-kafirun, boleh baca al-ikhlas, atau boleh baca 2 dari 3, boleh baca 3-3-nya. Dibaca dalam sholat witir itu. Atau boleh baca yang sebatas itu, ya, atau sekadar itu. Nah, itu juga adalah termasuk boleh. Jadi, boleh dengan hakikinya, berarti mengikuti al-a'la atau al-kafirun atau al-ikhlas, atau sekadarnya, berarti mencari yang panjang suratnya kira-kira seperti itu. Itu adalah tentang bacaan sholat witir. Demikian. Oke, Pak Karisma, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya gimana, Sat? Hadis ini sering sekali diperdengarkan oleh orang, kadang-kadang dibacakan oleh orang, kadang oleh para ustadz gitu kan. Tetapi sayang bahwa hadis ini palsu. Maudhu' berarti, Sat? Tidak ada asalnya dari Rasul. Utlubul ilma, carilah olehmu ilmu, walau bisin, betapapun dia di negeri Cina, gitu kan. Ini kalau hadis dikejar, gitu kan. Tapi kan justru bukan di Cina saja, kan di mana-mana, gitu kan. Bahkan mestinya bukan ke Cina, ke Madinah kalau kita kan, ke Madinah, ke Makkah atau ke kota-kota di mana dahulu menjadi sumber ilmu, gitu kan. Kenapa Cina komunis gitu? Apalagi mas Cina masuk komunis kan dicari. Nah, jadi minoritas kaum Muslim di sana kan adalah Muslimnya itu adalah mencekam. Saya punya kawan itu adalah sampai kitab-kitabnya tidak boleh dibawa masuk. Iya. Artinya adalah bahwa bagaimana ilmu di sana itu adalah sangat terbatas. Oke. Nah, jadi rekan-rekan jangan percaya, jangan yakini hadis tadi itu adalah hadis yang termasuk dikatakan oleh bahkan salah seorang ulama bernama Ibnu Hibban, ya, yang menulis Sahih Ibnu Hibban, mengatakan hadis itu batilun la aslahu, batil, yakni tertolak dan tidak ada asalnya. Ini menunjukkan bahwa tentu seorang ulama dengan berdasarkan penelitian, ya. Oleh karena itu, maka kita hendaknya tidak perlu meyakini itu. Kalau mau menumbuhkan motivasi agar kita bergairah mencari ilmu, maka berilah dengan hadis yang sahih, dengan Al-Quran, dan itulah banyak insyaallah ta'ala. Iya, ini seperti yang sampai ke liang lahat, Ustaz, ya. Itu gimana, Ustaz? Ya, sama juga. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sama juga statusnya. Sama juga saatnya adalah la asalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asal juga, saat, ya? Oke. Okay. Jadi, sebetulnya untuk... Kalau kita mengamalkan hadis palsu gimana nih, saat? Kalau kita tahu bahwa itu hadis palsu, yeah, kemudian kita kerjakan, atau kita dakwahkan pada orang, kita termasuk berkomplot atau bagian dari komunitas pemalsu hadis. Dan itu adalah hukumnya dosa besar. Oke. Okay. Nah, gitu. Man haddatsa bi hadisin alima annahu hadasun bahwa ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain, kata Rasul, bahwa siapa yang menyatakan suatu hadis, meriwayatkan suatu hadis padahal dia adalah bukan hadis dan dia tahu, kemudian dia tetap riwayatkan, maka dia tergolong satu dari dua orang pemalsu, ya, atau satu dari sekian banyak pemalsu hadis. Iya. Jadi itu adalah tidak boleh. Bahkan dia terancam dengan duduk di atas kursi, di atas api, kursi api di dalam neraka. Jadi dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah untuk duduk di tempat duduknya di neraka. Begitu kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu bukan perkara kecil tuh. Walaupun hanya sekedar utlubul ilma walau bisin, misalnya atas seperti tadi, itu adalah kalau dia yakin itu bukan dari Rasul, kemudian dikatakan baginda Rasul SAW bersabda, maka itulah termasuk bagian pendusta dan okay, itu tidak boleh. Ya. Iya, jadi rekan, bagi Anda yang sama seperti saya baru tahu juga bahwa ternyata tuntutan ilmu ke negeri Cina dan tuntutan ilmu hingga ke liang lahat adalah hadis palsu, ya, Sat, ya? Batil dan tidak ada asalnya, gitu, Sat. Betul. Ya. Oke, sekarang mengenai ritual berangkat haji, Sat. Dari Pak Karisma juga. Betul, rekan-rekan dimanapun Anda berada, terutama Pak Karisma yang bertanya. Sungguh Islam itu mudah, ya. Dan agar ibadah kita itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya hanya dua, tidak perlu banyak-banyak. Pertama adalah ikhlas, tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, patuhi, turuti, ikuti prosedur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Okay. Hanya itu aja. Nah, kalau kita lihat dalam misalnya contoh mau haji tadi itu, ritual-ritual itu ternyata dalam ensiklopedia Muhammad Rasulullah tidak ada. Tidak ada. Harus misalnya pecahkan telur, harus menginjak di kain putih, atau misalnya harus sungkem pada ibunya, atau harus walimatus safar, itu atau kan. Atau ratiban ya? Ratiban. Tidak ada. Ensiklopedia Rasul tidak ada itu. Ratiban sama sekali enggak ada, Sat. Tidak ada. Ratiban itu kan muncul kemarin sore itu kan. Asalnya gimana, Sat? Bagusnya gimana nih? Yang benar kalau kita mau, maka yakini terlebih dahulu dengan ilmu yang sahih bahwa ibadah haji sama dengan ibadah yang lain. Oke. Okay. Tidak boleh ada unsur riya, tidak boleh ada unsur pamer, tidak boleh ada unsur ingin dipuji orang. Dia adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bila perlu, kalau dia mau dan pemerintahnya adalah membolehkan bahwa tas seperlunya, bawa kertas kresek hitam gitu, plastik kresek, pergi dia hanya beritahu pada keluarganya bahwa aku mau ibadah haji gitu. Via kertas orang, gitu ya. Orang-orang kalau mau tanya saya, katakan saya sedang ada keperluan keluar kota atau kemana, sudah. Sedang dia adalah ibadah haji sebetulnya. Nah, jadi tidak perlu ibur-ibur gitu kan. Dia adalah antara dia dan Allah dan hanya ingin mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kemudian malah apabila tidak dia mempunyai ritual atau sertifikat ganti nama, namanya siapa, lalu nama hajinya siapa gitu kan. Ada sertifikatnya lalu tempel di ruang tamu gitu kan. Atau misalnya adalah kalau tidak disebut Pak Haji lalu marah gitu kan. Nah itu adalah sejenis lah dengan semua itu. Tidak ada ritual itu, tidak ada acara-acara semua itu. Ibadah haji adalah ibadah kita yang tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita datang di mikot, kita mengatakan labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Bahwa aku ini datang sini karena memenuhi panggilanmu ya Allah, gitu. Jadi bukan panggilan tetangga, panggilan teman, dan kalau maksudnya adalah untuk memberikan tahu pada orang, maka tidak mesti dengan cara yang berpeluang untuk riya atau pamer atau sesuatu. Yang paling penting adalah tidak melanggar sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengada-adanya. Demikian. Oke, di SMS ada dua pertanyaan. Di antaranya ada dari Pak Ade di Karawang. Ustadz, apakah benar jika sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka kewajiban untuk sholat menjadi gugur, Ustadz? Itu Pak Ade di Karawang. Kemudian juga ada Ibu Eni di Bekasi. Bagaimana caranya agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Soalnya saya pribadi suka was-was nih kalau sholat sendiri pada malam hari, takut ada setan, saat katanya. Silakan, sambil juga kita memberikan kesempatan. Sudah tidak bisa waktu masing-masing ya. Oke, silakan tanggapannya, Ustadz. Ya, berkenaan dengan sholat Id misalnya, Idul Fitri atau Idul Adha terjadi pada hari Jumat. Iya. Maka kita tahu bahwa hari Jumat itu kan Id. Idul Muslimin, Idul Usbu, yakni hari raya pekanan. Hari Jumat itu. Nah, kalau kita menemui Idul Fitri atau Idul Adha dalam hari Jumat, maka kita boleh pilih. Kalau misalnya kita mau sholat Jumat lagi, maka afdol. Kalau dia misalnya tidak melaksanakan sholat Jumat, hanya sholat duhur saja, juga tidak mengapa. Boleh. Karena dua-duanya adalah Id. Oleh itu, jika dia melakukan satu, maka sudah termasuk menggugurkan kewajiban dan dia adalah diperbolehkan untuk hanya melakukan satu saja. Demikian. Oke. Adapun tadi tentang yang terakhir, apa? Sholat khusyuk malam hari gimana caranya? Khusyuk pada malam hari itu sebetulnya sangat kondusif. Ya. Karena dua indera pada diri kita itu tidak mengganggu. Satu, penglihatan. Pada siang hari sinarnya sangat terang. Bahkan mungkin anak-anak masih lari-lari. Atau mungkin motor ataupun segala macam masih banyak pergerakan. Kemudian telinga kita juga terganggu mungkin oleh berisiknya. Ada orang main musik, ada orang bertengkar, ada orang teriak-teriak. Nah, itu membuat kita tidak khusyuk. Nah, ketika kita sholat di malam hari, semua itu kan tidak ada, atau relatif tidak ada. Jadi, sebenarnya membawa kita untuk kondusif, untuk khusyuk. Nah, hanya ketika tertukar tadi bahwa begitu sepi, malah saya takut ada setan. Nah, ini harus direvisi dulu. Berarti bahwa kita adalah masih ada takut pada selain Allah. Hmm. Yakini rekan rata di mana pun anda berada bahwa seperti Allah SWT firmankan pada kita, inna kaida syaitani kana dha'ifa, bahwa sebetulnya makarnya, rencana jahatnya syaitan itu adalah sangat lemah. Jadi tidak boleh kita besar-besarkan. Kata Allah lemah. Dan syaitan itu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan saja, dia sudah lari terbirit-birit. Nah oleh karena itu, dia adalah lemah, dia adalah penakut, dia adalah pengecut, dan seterusnya. Hanya ketika kita perbesar dia, sehingga dia bisa berpengaruh pada kita. Oleh karena itu, maka jangan yakini, jangan ada satu keyakinan dalam diri kita bahwa syaitan itu adalah akan bisa mengganggu kita. Karena apalagi kalau kita mau sholat, maka semestinya sholat itu adalah justru mengusir daripada syaitan itu sendiri. Tapi kalau justru ada dalam diri kita ada rasa takut, berarti kita adalah keyakinan kita yang perlu untuk diberesi, perlu untuk diperkokoh, ilmu kita perlu ditambah. Dan karena itu, maka yakini tidak dan tidak boleh perlu takut bahwa apabila kita mau sholat, maka sholatlah dengan khusyuk dan lepaskan rasa takut itu, bahkan kita bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa kalau kita ingat pada Allah dan kita berlindung pada Allah, binatang pun tidak berani untuk melukai kita. Karena apa? Karena kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembalilah selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, baik Ustadz. Sudah sampai di akhir acara, kesimpulannya apa saat singkat saja? Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih dan maha sayang kepada kita. Tidak ingin bahwa kita adalah tercelup ke dalam murkanya. Dan karena itu dengan berbagai media, berbagai kesempatan, berbagai amalan Allah tawarkan pada kita. Ini loh amalan yang baik untuk kalian. Ini loh amalan yang bisa menggiring kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah cinta, agar Allah ridho. Karena itu berpandai-pandailah untuk membaca prospek itu, lalu kita berusaha keras untuk menjalankannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik pada kita, lalu kita dimudahkan untuk menjalankan semua perkara tersebut. Demikian. Iya, amin, rabbal alamin. Dan rekan, pekan depan kita tidak langsung menuju ke hadis ke-25 ya, karena pekan depan kita akan memperdalam hadis ke-24 ini dengan memberikan sebuah tema besar, yaitu menuju sholat yang makbul, Sat, ya. Insya Allah. Kira-kira kisi-kisinya gimana, Sat? Ya, saya berharap agar akan kita sama-sama kaji itu bermanfaat untuk kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit review tentang masalah bersuci. Iya. Yang itu adalah masalah penting untuk diterima dan tidaknya sholat kita. Kemudian yang kedua, kita akan juga review tentang masalah waktu sholat yang semestinya sehingga kita sholat sudah masuk pada waktunya. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah aurat. Ya. Kemudian yang juga apabila kita tidak tutup aurat dengan benar, sholat kita juga tidak akan beres gitu ya. Berikutnya tentang masalah sholatnya, tentang masalah wudunya, sehingga kita mana yang tepat, mana yang tidak tepat, akan kita coba review kembali. Sehingga mudah-mudahan kalau itu semua kita ketahui, kita akan bisa melakukan yang semestinya, meninggalkan yang tidak mesti. Oke, jadi rekan, pekan depan kita akan membahas mengenai menuju sholat yang makbul bersama dengan Ustadz Ahmad Rofi'i, yang adalah mudir pesantren Al-Itisom Karawang. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan edisi Rabu pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.